Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus melihat manusia itu secara utuh. Jadi kalau kita tidak dengan kacamata yang holistik, nanti kita akan terbelah. Misalnya saat ini kita lebih banyak mendengar orang mengikuti tren leadership. Leader itu artinya kan pemimpin. Jarang kita dengar orang mengikuti training kemakmuman gitu. Jadi makmum yang baik. Karena itu kemudian akhirnya kita semua ingin jadi pemimpin dan akhirnya bermasalah. Sesungguhnya kita dijadikan Allah khalifah, berpotensi menjadi khalifah kalau kita melaksanakan tugas utama kita. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Sebagaimana tadi ayat yang dibacakan oleh imam. Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya itu ada ya yang apa itu maksud ya, tapi membacanya illa liya'budun. Nah, akhirnya apa? Kekhalifahan manusia fungsi dari seberapa dekat dan seberapa intensif ibadahnya, penghambaannya kepada Allah. Nah, kalau kita menuntut kekhalifahan, sementara ibadah kita rendah, nggak level. Kerja biasa-biasanya bikin gaji tinggi. Gitu kira-kira ya. Ini kaitan dengan kekhalifahan. Dan makna khalifah secara pasti adalah pengganti. Jadi, kita atas nama Allah, ya, membawa tugas mengabdi amanah kepada Allah memakmurkan bumi ini sedemikian rupa. Nah, kenapa? Karena kita diberi Allah kelebihan. Kita mampu menampung ilmu yang bahkan tidak ya Allah ajarkan kepada manusia. Itulah potensi manusia. Potensi bukan otomatis ketika lahir langsung berilmu. Al-Quran menunjukkan data alamu nasya. Ketika lahir dari perut ibu, Allah wajah kumim buku di umat itu data alamu nasya. Ketika kita lahir dari perut ibu, kita semua kita jahil. Tapi kemudian Allah tambah ilmu kalau kita kemudian mau menambah ilmu kita. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, soal falafel surga ini terkait dengan ya, pilihan atau kemampuan memilih yang Allah berikan kepada dua makhluk. Pertama manusia dan kedua adalah jin. Itulah hebatnya manusia, dia taat pada Allah karena memilih taat. Karena itu kemudian kalau nanti kita kaji soal nilai tertinggi ketaatan manusia atau hamba adalah ketika dia taat dalam keadaan berpeluang untuk tidak taat. Masih muda, tampan, rupawan, cantik, jelita, kemudian dia serahkan ketampanannya kepada Allah. Padahal peluang untuk menjadi tidak taat kepada Allah tinggi sekali pada saat itu. Nah, kalau udah enggak wajah udah enggak menarik lagi, ya kemudian sudah hilang segala-galanya, dan dia mengatakan, nampaknya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya memang dari itu juga sudah maha kuasa. Cuma karena sudah hilang segala-galanya, walaupun itu diterima Allah ya. Apa namanya itu penyerahan diri kita yang sudah hilang segala-galanya itu. Cuma kurang tinggi nilainya. Yang paling tinggi itu masih muda, masih keren. Dan saat itu dia ya, menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi itu yang kemudian mendatangkan efek surga. Dan ingat surga pun bukan ditebus lewat amal. Nabi mengatakan begitu. Ya, amal itu sebenarnya untuk memancing rasa kasih Allah. Kasih Allah lah yang membuka pintu surga. Jadi karena itu kalau kita beramal, jangan kita lihat besarnya. Jangan pula kita lihat kecilnya. Jangan pula kita lihat jumlahnya. Tapi kita sempurnakan seperti sempurnanya saing kita. Nanti sam-samnya keluar. Kalau saingnya 6 kali, kakeknya dapat, sam-samnya gak keluar. Itu kira-kira bahasa ini, apa, majaninya. Ya. Kebanyakan kita seperti itu berpikirnya. Pengen ngambil banyak, tapi kemudian gak dapat semuanya. Jadi, ini yang barangkali, nah, soal surga demikian besar ya, wajah memilih di saat pilihan banyak ya, we are at the crossroad, itu di persimpangan jalan, itu tidak mudah. Saat masih muda, tawaran sana kemari masih banyak, kita memilih itu untuk sebuah kebenaran yang berisiko tidak mudah, itu mahal ongkosnya ya, buat kita ya. Saya ambil contoh sederhana, saya ketika berubah dahulu dan kemudian kalau bukan karena, kalau saya pikir-pikir saya tidak berubah karena sudah pada situasi yang nikmat. Kalau kata orang sudah di era sudah di comfort zone, masa mau berubah? Ya, biasanya kan orang kalau sudah nyaman ya. Tapi ya tadi kita harus pilih. Nah, situ penghargaan yang kita lakukan ini. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ada lagi silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyebutlah tadi, apakah itu salah satu skenario Allah bahwa khalifah di bumi sudah diskenariokan? ada di Al-Quran itu ada dialog dengan wanita. Saya menciptakan manusia. Ya Allah, kalau menciptakan manusia itu akan tepat darah. Aku yang maha tahu. Gitu kan? Skenario ini ada di kemudian ada Al-Quran. Apakah tidak semata-mata itu skenario atau kita tidak menyalahkan sifat Adam yang lemah tadi dengan kita? Karena tidak komitmen dengan ilmu, sehingga bergoda. Apakah dimaksud skenario itu? Terima kasih. Terima kasih. Allah maha tahu dan keputusan terakhir ada di tangannya ini. Kalimat dalam Al-Quran itu sangat jelas. Makanya kita perlu tahu membaca redaksi Al-Quran itu apa ya, perlu berkali-kali. Karena misalnya ayatnya berbunyi, ini jahil, aku jadikan, bukan aku turunkan. Kelak, seseorang kalau di perusahaan, apabila terus dia berkarir, ya, ujungnya kan tapi pun jahil, dan berakhir dengan pensiun juga. Tapi kan ada yang pensiun gini, ada yang pensiun dan terpaksa. Nah, memilih terpaksa, dijatuhkan sebagainya, itu masing-masing. Ada milih tubuhnya lewat jatuh. Allah yang maha sempurna, tidak mungkin cacat rencananya. Jadi andai kata ini hanya berandai dan tidak mungkin terjadi lagi, ya Allah mesti punya skenario untuk menurunkan Adam dengan cara terhormat. Tapi Adam memilih, betulin. Karena itu ada konsekuensinya pilihan itu. Ya, ini bukan sekedar kemudian. Sebab kalau sekiranya konsekuensi pilihan ini yang sudah skenario kan, maka Adam tinggal berdalih dan berdoa ya Allah, saya memang begini berapa kali sudah selesai. Tidak demikian. Nanti di hadapan Allah ini semuanya bertanggung. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi istimewa di sisi Allah. Kemampuan memilihnya. Dan pilihan ini kemudian bisa mendatangkan risiko. Baik buruk. Malaikat tidak beri Allah kesempatan memilih. Ya. Makhluk-makhluk yang lebih rendah dari jin, seperti tumbuhan, tanaman, juga tidak beri kesempatan untuk memilih. Maka kepada mereka sudah ditetapkan kadarnya sedemikian rupa. Kita mungkin melebihi kemuliaan malaikat yang paling tinggi, luar biasanya manusia, tapi juga bisa lebih rendah dari hewan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Berarti kita selevel batu. Ada nanti kelas, na'udzubillah, summa na'udzubillah, yang level kesadarannya sudah batu, tapi ada juga yang level kesadarannya melebihi malaikat yang paling mulia. Nah itu semuanya, nah ini kalau bicara soal malaikat benar, semuanya itu pangkalnya adalah pada ya, kemampuan atau power of our ya, spirit rohani. Sisi kita ini sebenarnya ya, rendah sekali nilainya. Saya sudah hitung itu secara matematis. Ya, saham sisi kita ini terhadap roh kita itu, saham kita terhadap, sisi kita terhadap diri kita itu cuma 0,02%. Roh kita ini memegang saham 99,8%. Ada lagi saham kosong dipegang oleh yang namanya mind consciousness. Tapi sebenarnya hakikatnya cuma dua, tanah sama roh. Tapi dalam rasa hidup kita lebih banyak memberikan nutrisi fisik kita, latihan fisik kita daripada roh kita. Kira-kira betul nggak dari? Kalau ada perusahaan di mana saya memegang saham terbesar, pada saat pembagian dividen saya dapat paling kecil, kira-kira adil nggak ini? Nggak adil, bahasa Arabnya nggak ada tuh zalim. Dan kita ini kebanyakan mendolimi diri sendiri. Tahu kita roh kita itu, kalau kita tahu ini, luar biasa dahsyatnya. Tapi kita berikan sedikit. Sholat, zikir, berapa waktunya dibandingkan yang lain? Bukan berarti kemudian tidak bekerja. Bekerja di mana untuk ibadah, dia menjadi makanan grup. Dia bekerja di tidak di mana untuk ibadah, dia menjadi meaningless. Jadi ini sebenarnya yang membuat ya kemudian kita punya potensi yang rentangnya itu paling tinggi. Paling spektrumnya itu paling luas. Bisa paling rentang, bisa juga paling tinggi. Nanti makhluk yang paling rendah manusia juga. Yang paling tinggi ya manusia juga. Ya kita mudah-mudahan ya janganlah terlalu rendah sekali gitu ya. Ya sekaranglah saatnya kita mengoptimalkan, mensyukuri nikmat Allah yang tak tampak terlihat pada kita. Yang bahkan iblis pun salah menyangka. Apa itu? Allah tiupkan ruh pada diri kita. Jadi itu harus kita beri nutrisi. Nah kalau sakit fisik, itu gampang dilihat. Kalau sakit mental pun masih bisa kita ke psikolog. Kalau sakit rohani, nah itu yang nggak kelihatan. Tahu-tahu dampaknya sakit mental kita, sakit fisik kita. Dan nggak akan bisa sembuh kalau rohaninya tidak diperbaiki. Saya kira coba ya. Mungkin barangkali sementara kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan sebagainya, saya akan ajukan kepada panitia. Kita akan bahas satu sesi khusus ma'rifatun nas mengenal diri kita. Itu supaya kita tahu bagaimana mekanisme diri kita ini. Bagaimana tadi peta penyakit. Ya. Tadi penyakit itu ada petanya sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya gambar itu kira-kira seperti ini. Nah. Ada petanya. Ya. Satu sama lain saling berkaitan. Ini kena, maka kesini dampaknya. Sama seperti gini loh. Kalau kita kurang makan, makannya sering telat, kira-kira dampaknya apa itu? Perut kan? Perut ujungnya apa itu? Nah, kira-kira begitu. Kalau selama apa? Ya, pingsan. Nah, kira-kira begitu. Sama penyakit rohani juga punya indikasi. Ya. Kalau sombong, sombong ini sebenarnya bukan berdiri sendiri. Sombong itu berawal dari salah menyangka diri. Salah juga menyangka orang lain. Dan akhirnya kemudian jadi sombong. Kalau dia tahu diri dan tahu orang lain, tidak mungkin sombong. Seorang prajurit yang tahu pangkatnya letnan ketemu dengan letkol, otomatis suka begini. Tapi kalau dia nggak tahu, sama-sama pakai sipil nggak tahu, ya dia nggak akan begini kan kira-kira begini. Nah ini perlu kita ya kenali, karena sesungguhnya itulah yang membuatkan kita akhirnya bisa lebih menjaga diri karena kita sudah lebih tahu tentang diri kita. Dan kitabnya yang paling lengkap menjelaskan itu adalah Al-Quran plus ya keterangan Rasulullah SAW. Saya kira demikian, terima kasih. Aku lupa lihat Rasulullah SAW. Waalaikumsalam.